Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu tasbih termasuk sholat yang tidak disunahkan berjamaah, termasuk sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah adalah sholat tasbih. Wahya arba'u rokaatin, sholat tasbih adalah sholat sunnah yang berjumlah 4 rokaat, bitaslimatin au taslimataini. 4 rokaat ini boleh satu salam atau boleh dua salam. Dua salam dalam arti setelah dua rakaat salam, kemudian kembali takbir melakukan dua rakaat. Jadi ini boleh langsung 4 rakaat dengan satu takbir dan satu salam. Boleh juga dilakukan dua kali dengan dua rakaat salam kemudian dua rakaat lagi. Wa hadithuha hasanun, hadis yang menjelaskan tentang kesunahan sholat ini tergolong hadis yang hasan ya. Hasan ini levelnya itu masih di bawah sahih ya. Kalau sahih itu hadis yang paling bagus ya. Yang hasan ini di bawah itu. Likasrati turukihi, karena banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang sholat ini. Jadi tergolong hasan karena banyaknya riwayat tentang itu. Wa fiha sawabun la yatanaha, melakukan sholat tasbih mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Jadi di dalam sholat tasbih ini ada pahala, ada sawab yang tidak terbatas, pahalanya sangat besar sekali. Wa min sama, oleh karena itu qala ba'dul muhaqqiqin, sebagian ulama ahli tahqiq mengatakan la yasma'u bi'azimi fadliha wa yatrukuha illa mutahawinun biddin. ini kritikan yang cukup pedas ya. Jadi sholat tasbih itu sholat yang pahalanya besar. Oleh karena itu sebagian ahli tahqiq mengatakan seseorang yang mendengarkan besarnya keutamaan sholat itu dan meninggalkannya, dia adalah orang yang tidak terlalu serius dalam beragama. Jadi mutahawin ini bermain-main ya, artinya kurang serius. Jadi yang meninggalkan sholat ini padahal dia mengetahui besarnya keutamaan itu hanyalah mutahawinun biddin, orang-orang yang kurang serius dalam beragama. Wa yaqulu fil kulli raka'atin minha khamsatan wa sab'ina subhanallah ila akhirih. Jadi 4 rakaat salat tasbih, 4 rakaat salat tasbih itu di setiap rakaatnya membaca 75 kali ya, membaca 75 kali bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi bacaan ini dibaca sebanyak 75 kali di setiap rakaat. Rincian 75 ini khamsa ta'asar ba'dal qiraah, 15 kali dibaca setelah membaca Al-Fatihah. Wa asron fi kullin minar ruku'i wal i'tidali wasujudi wal julusi bainahuma, 10 kali dibaca setiap ruku, i'tidal, 2 sujud dan duduk di antaranya. Jadi pertama tadi 15 ya. 15 kemudian ditambah 10 ruku, 25 ditambah 10 i'tidal, 35 ditambah 20 sujud, berarti 55 ditambah julus 65 ya, 65 kurang 10. Ba'da dzikri al-warid fiha, jadi bacaan tasbih ini dibaca setelah dzikir yang disunahkan dibaca di saat setiap rakaat ya, di saat setiap rakaat. Jadi saat ruku membaca dzikir dulu kemudian baru membaca subhanallah ini. I'tidal juga sama, sujud juga sama. Wa jalsat istirahah, ini juga disunahkan 10. Jadi yang terakhir itu jalsatul istirahah ya. Setelah 2 sujud duduk terlebih dahulu untuk istirahat, tetapi di saat duduk itu disunahkan membaca ini 10 kali. Jadi sudah pas ya 75. Wa yukabbiru inda ibtida'iha dunal qiyami minha. Jadi bacaan takbir itu diucapkan di saat memulai bacaan ini, bukan di saat berdiri ya. Bukan di saat berdiri. Jadi kan setelah dua sujud ini tidak langsung berdiri, tetapi duduk terlebih dahulu, duduk untuk istirahat. Dan setelah duduk ini tidak langsung berdiri ya. Jadi antara duduk dengan berdiri ini masih ada jeda waktu karena membaca 10 kali subhanallah alhamdulillah ini. Dan lalu ada pertanyaan, takbir yang disunahkan setelah sujud itu apakah diucapkan ya setelah sujud, atau diucapkan di saat berdiri dari duduk ya, di saat berdiri dari duduk. Ternyata di sini kesunahannya adalah di saat memulai duduk istirahat. Artinya saat berdiri dari duduk ini tidak disunahkan membaca takbir karena sudah dibaca setelah selesai sujud ya. Wa ya'ti biha fi mahalli tasyahhudi qablahu. Dan bacaan tadi bacaan subhanallah tadi, subhanallah hingga Allah akbar, ini juga dibaca di saat tasyahud. Jadi jalsah istirahat atau duduk istirahat ini kan dilakukan setelah sujud yang setelah sujud tidak ada tasyahud ya. Jadi kalau setelah sujud ada tasyahud, maka bacaan zikir tadi diucapkan di saat tasyahud. Wa yajuzu ja'lul khamsata asar qoblal qiraah. Jadi tadi dijelaskan bahwa bacaan 15 kali itu diucapkan setelah membaca Al-Fatihah ya. Jadi Al-Fatihah dahulu baru membaca zikir. Tapi di keterangan ini diperbolehkan membaca 15 kali sebelum membaca Al-Fatihah. Wa hina id yakunu asratul istirahah ba'dal qiraah. Jadi kalau membaca 15 kali sebelum membaca Al-Fatihah, maka bacaan zikir yang dilakukan di saat duduk istirahat itu dibaca setelah membaca Al-Fatihah. Jadi sebelum Al-Fatihah membaca 15, setelah Al-Fatihah membaca 10 kali. Dan membaca 10 kali setelah Al-Fatihah itu sebagai ganti dari bacaan 10 kali yang dilakukan di saat duduk istirahat. Walau tadzakkara fil i'tidali taraka tasbihatir ruku' lam yajuz al'audu ilaihi. Bila di saat i'tidal mengingat bahwa dia meninggalkan tasbih ruku'. Jadi tasbih ruku' tidak dilakukan kemudian sudah i'tidal. Di saat i'tidal baru ingat, baru sadar bahwa tasbih ruku' belum dibaca, maka tidak diperbolehkan kembali ke ruku' ya, tidak diperbolehkan kembali ke ruku'. Jadi dhamirhi ini kembalinya ke ruku'. Tidak diperbolehkan kembali ke ruku' dan juga tidak boleh wala fi'luha fil itidal. Tidak boleh pula dilakukan di saat itidal. Jadi kalau lupa tidak dibaca ya sudah, berarti tidak bisa dikodok. Mengapa tidak diperbolehkan dibaca di itidal? Li'annahu ruknun qasir. Karena itidal ini merupakan rukun yang pendek ya, rukun yang pendek. Jadi karena itidal rukun pendek maka tidak boleh dipanjangkan. Dan ketidakbolehan dibaca di itidal ini bukan berarti 10 tasbih ruku itu tidak boleh dibaca sama sekali, tetapi dibaca di setelah itidal, yaitu di saat sujud. Bal ya'ti biha fi sujudi. Jadi dilakukan di saat sujud ya, dhamir ha ini kembali ke tasbihatir ruku. Jadi melakukan tasbihatir ruku yang lupa dilakukan di saat ruku, di saat sujud ya, dilakukan di saat sujud. Wa yusannu alla yukhliyal usbu'u minha awis syahru, ini titik ya. Disunahkan untuk tidak mengosongkan setiap satu minggu dari melakukan sholat tasbih. Jadi kesunahannya satu minggu sekali melakukan sholat tasbih, atau satu bulan sekali. Kalau memang satu minggu sekali tidak mungkin dilakukan karena terlalu sibuk atau bagaimana, maka kesunahannya satu bulan sekali. Jadi karena memang sholat ini adalah sholat yang sangat besar ya, sholat yang sangat besar pahalanya, sehingga anjurannya adalah seminggu sekali atau satu bulan sekali. Bahkan di kitab lain, kalau memang tidak mungkin melakukan sebulan sekali, minimal setahun sekali. Kalau tidak mungkin, itu minimal seumur hidup satu kali. Jadi kalau sudah pernah melakukan sholat ini, berarti ya sudah tuntutan kesunahannya sudah gugur. Wal qismu tsani ma tusannu fihi al jamaah. Bagian kedua dari sholat sunnah adalah sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Jadi sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah ini sudah selesai pembahasannya. Sekarang membahas sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Yang pertama adalah wahwa sholatul iden, sholat dua id ya, yaitu Idul Fitri dan Adha. Wahwa sholatul idain, wallahu a'lamu bis-shawabi.